Doki saya mati lepas mak saya dan abang mak saya mati. Ha. Mak dia mati dulu. Lepas tu abang mak dia, pak dara lah mati. Lepas tu Toki pula mati. Ayah bagi mak. Harta Toki saya tu hanya dapat ke anak-anak abang mak saya, kata pejabat agama Terengganu. Saya tidak dapat harta itu kerana saya ada cucu sebelah anak, anak perempuan. So dah, sebelah anak perempuan nak turun kot tu. Pasal ni masalah cucu. Tak? Ha. Tapi di Selangor dan Perlis boleh dapat harta itu, kata pejabat agama. Hak jabat hak Selangor dan Perlis tu dia tak pakai hak nah asal. Hak nah asal dia tak turun ke cucu perempuan hak ni. Nah? Ha. Pasal ni turun ke anak lelaki. Jadi hak patua, hak Terengganu ni betul dah. Nah? Ha. Dia turun ke anak lelaki. Turun. Jadi anak pada anak laki-laki pula jadi cucu. Nah? Ha. Pasal mak dia tadi mati selepas daripada tuan punya harta mati. Nah? Ha. Baik. Soalan seterusnya, saya tinggal di rumah sewa. Ada 5 orang dalam rumah. Rumah saya selalu hilang duit. Boleh dikatakan semua ahli rumah saya hilang duit. Saya heran, pada satu hari duit saya hilang dalam dompet saya. Ha, dalam dompet saya ada 2 keping RM50 dan sekeping RM10. Saya cuma hilang RM10. Mungkinkah ini kerja toyol ataupun bukan? Kalau betul, bagaimana hendak menghalau toyol ini mencuri? Ha. Jadi piti dia, dia duduk 5 orang sewa rumah, ada hilang rumah piti. Nah? Ha. Dia kata dia kat toyol, toyol bahan 10 taruh 50 2 keping. Jadi duit 110. Nah, ha, duit 110 ada RM10 lagi, 110 ha. Dia RM10 sekeping. Toyo bahan 10. Biasa toyo bahan 60. Dia ambil banyak tinggal sikit. Nah, ha ni toyo kot, toyo ada rambut. Ha, biasa toyo ada rambut. Tapi kita nak tuduh-tuduh tak boleh. Biasalah kalau jenis tidur asrama, jenis rumah sewa banyak, tak nanti gitu anak kita pun. Nah, jenis ada anak. Nah, dok kata ke nah, ha. Dia kata ke apa benda ni, toyo dah ada anak toyo. Anak dia toyo. Tak? Ha. Anak dah ambil dari Adam. Mak toyo ada. Mak toyo. Dah. Ha. Jadi kalau lah jenis masuk-masuk atu lagu ni, banyak lah ikhtiar yang kita ambil daripada salafus soleh. Tak? Ha. Di antaranya selawat Nabi keliling rumah. Tak? Ha, tabu garang. Selawat Nabi tabu garang. Dah keliling rumah. Ha, kalau rumah pelik, keliling kot luar je ya, keliling pelik lah. Tak, ha, nak buat kalau nak keliling pelik tak jadi. Nak keliling rumah bang keluar jatuh berdebok kot tu. Nak. Ha. Di antaranya lagi kalau rumah-rumah hak jenis ada tanah, kita ambil terah pokok asam jauh. Ha, terah. Terah ni tengah-tengah batang lah. Nah, kalau ada orang terbang pokok tu, nak ambil terah tengah. Pulu-pulu. Nah, 4 batang. Wak tajang lah. Wak tajang. Nah, boleh panjang-panjang gini boleh. Sosok gini wak tajang. Nah, mula-mula letak bucu 4 segi. Kan tanah 4 segi. Bucu pertama. Nah, dengan dak kiblat. Tekan biar masuk. Dengan kaki. Nah, dengan tangan tu. Ha. Lepas tu baca Yasin. Nah, baca Yasin sampai ke bucu ni. Segi pula ha, dia 4 je. Nah, niat dalam hati jaga daripada gangguan makhluk-makhluk Allah yang jahat-jahat. Nah, ha, dia gitu. Kemudian lagi Al-Nabi kata baca surah Al-Baqarah biar kuat dalam rumah. Nah, baca. Nah, masa ketek kita baca. Nah, ha. Ha, itulah di antaranya. Ha. Soalan seterusnya, lebih kurang 4 tahun lepas, mak saya sering mengikuti kuliah tengah hari dengan seorang penceramah agama di kampung saya. Penceramah itu perempuan. Pada satu ceramahnya, mak saya kata dia bawa gambar Nabi Muhammad dan dia bagi tunjuk hanya kepada lelaki sahaja. Saya rasa muskil betul ke dok ni? Ada ke dok gambar Nabi? Jawabnya, hok mok mu tunjuk gambar tu betul. Bukan Nabi tu, Mawi. Faham tak? Gambar Mawi. Dah. Ha. Nah, siapa yang mendakwa ini gambar Nabi Muhammad jadi kapi? Ha. Tidak ada gambar Nabi. Tak ada. Nah, tak ada. Lokeh pun tak ada. Yang dilokeh buat oleh orang-orang kafir dalam nak menghina Nabi itu lokesan khairan saja. Nah, helah semata-mata. Jadi kalau orang kata inilah Nabi Muhammad, maka hukumnya jadi kafir. Sebab apa yang dikafir? Sebab dia menghina Nabi. Atau menghina nama. Sebab Nabi ini tak sama dengan muka manusia lain. Jadi kalau muka manusia lain, dia kata muka itulah muka Nabi, dia merendahkan martabat Nabi. Maka jadi kafir tak? Ataupun dengan sebab dia mengakui bahawasanya ini Nabi, jadi kafir tak? Tak, Nabi kata siapa yang mengaku jadi Nabi, orang tu pergi benar, jadi kafir. Gambar tu bukan gambar Nabi, dia pergi kata Nabi, maknanya dia membenarkan tuang gambar ni adalah Nabi. Maka batas syahadah dia. Dari tanah kubur, depan sarasung. Tanah kat atas ni ada rumah kita kat jarak ni. Nah, ha. Jadi kapi. Banyak ni awak pelik-pelik. Nah, gambar tu gambar ni awak lagi. Bapak saudara isteri saya kata dulu orang PAS buat Islam Hadara. Orang tak bising. Tapi sekarang kerajaan buat Islam Hadari. Kenapa orang PAS tentang? Dia kata sedangkan Islam Hadari sama saja dengan Islam Hadara. Bolehkah bagi komen? Ini politik ni. Nah. Ha. Tak ada orang buat Islam Hadara. Tak ada. Tak pernah berlaku lagi orang buat Islam Hadara. Yang ada disebut oleh ulama-ulama silami dalam kitab-kitab mereka, Hadara Islamiyah. Hadara Islamiyah maksudnya tamadun Islam. Nah, bukan Islam Hadari. Tamadun Islam. Islam Hadari mana Islam zaman ini. Islam baru. Islam Hadari. Hadari ni moden. Islam moden, Islam bandar, Islam leni. Mana Islam dulu lain. Islam leni. Hadarah Islamiah ni bukan bak agama. Maknanya ketamadunan Islam. Maknanya Islam ini sebenarnya satu tamadun yang mengatasi tamadun-tamadun barat ataupun timur. Nah, jadi bukan orang buat prinsip baru, tak ada. Nah, jadi hak tula je. Tak ada orang buat. Bukan Islam hadarah kan. Hadarah Islamiah itu perkataan yang betul. Hadarah maknanya ketamadunan Islam atau kemajuan Islam. Nah, bukan Islam baru. Adapun Islam Hadari ini Islam baru. Dan alhamdulillah Islam Hadari ini telah pun meninggal dunia. Tak ada dah. Nah, tidak disebut lagi dalam TV, dalam apa, tak ada sebut dah. Nah, sebab barang baru, barang rekaan manusia, dia tak tahan lama. Islam yang tahan lama, hak turun daripada langit. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Tuhan seronok, Tuhan suka, Tuhan kasih, Tuhan benar, Tuhan izin, Tuhan reda saja. Al-Islam mana? Islam al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayah tu. Yang mana? Islam yang mengharamkan judi, mengharamkan maknanya arak, tak, mengharamkan konsert-konsert, mengharamkan maknanya perbuatan-perbuatan mungkar, mengharamkan maknanya manusia ini berlaku zalim, yang mewajibkan hudud, mewajibkan potong tangan pencuri, dan seumpamanya itu Islam yang sebenar daripada langit. Nah, soalan yang terakhir, adakah sebaik-baik zikir itu ialah membaca Quran? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah zikir yang paling baik? Pendapat yang paling masyhur, zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Walaupun baca Quran juga dikira zikir. Nah, kerana Nabi pernah bersabda, afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli. Seafdal kalimah yang aku sebut dan Nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Iaitu la ilaha illallah. Nampak? Ha. Quran ini wazikrul hakim. Nah, zikir secara umum. Nah, ha. Jadi sebaik-baiknya kita baca Quran, iaitulah di dalam sembahyang. Tetapi kalau kita nak berzikir, lain daripada Quran. Nah, sebab Nabi berzikir tidak dengan membaca Quran. Nah, ha. Kerana dalam satu hadis Nabi bersabda, "Matalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuru, kama salil hayy wal mayyit aw kama qala." Bandingan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dengan orang yang telah mati. Zikir pada hadis ini maksudnya kita tidaklah menyebut ayat Quran, tapi zikir yang datang kepada kita daripada hadis-hadis yang sahih. Seperti la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, tahmid dan seumpamanya. Deh. Ha. Apakah hukum orang yang suka membaca Quran dengan suara yang kuat? Jawabnya ada padanya tafsir. Kalau dibaca kuat tidak mengganggu orang, maka harus pada sisi syarak. Nah, tapi kalau dibaca kuat di dalam majlis ilmu, orang duduk mengajar, yang ambil Quran dibaca kuat, innal, jadi ganggu orang, hukumnya haram. Dalil kiasian dengan orang yang tidur. Bila ada orang tidur, kita ambil Quran dibaca kat telinga dia, sampai dia tak nak tidur, haram. Faham tak? Bukan haram diri Quran tu, haram perbuatan kita mengganggu orang. Maka kalau baca Quran kuat sampai terganggu orang tidur, haram. Apatah lagi kalau terganggu majlis ilmu. Nah, jadi kalau orang yang tak mahu maknanya dengar ilmu, kita pandai dah alim dah, ambil Quran dia baca jauh daripada majlis. Nah, ada tengah-tengah tepat. Bila orang ngajar, dia tengok ngajar, dia ambil Quran dia baca belakang. Nah, di masjid putih je tengok. Kalau ada orang ngajar, dia tu gegor. Walpak dia panggil. Mana tak? Dia ambil Quran, dia duduk belakang. Dia tak dengar orang kerja. Nah, ustaz mana pun. Nah, orang kata main sejik tu, main sejik. Ini perbuatan ini dicelil oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab bila Nabi datang mengajar, menyampaikan agama, semua sahabat berkumpul. Hatta mana orang munafik mari duduk juga, takut dikata tak mari. Nah, ini dia ambil Quran, dia duduk belakang. Padahal baca Quran, nak, sekarang boleh. Nak cari pahala saja. Ni ilmu ni. Sekarang tak ada dah. Nah, jadi kita kena tahu hak mana lebih aula. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.